Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yamiddin amma ba'd. Akhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan adab dan akhlak para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan biografi ringkas dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala yang menyusun kitabul ilmi ini. Maka insyaAllah di kesempatan malam hari ini, dengan meminta kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai membacakan kitabul ilmi. Qala rahimahullah ta'ala al-faslul awal ta'riful ilmi. Pasal yang pertama, ta'rif atau definisi ilmu. Jadi pasal itu bahasa Arab ya. Faslu. Apa artinya pasal? Kelas. Kalau itu selokor bilangnya kelas. Pasal, bagian. Bagian yang pertama, definisi ilmu. Jadi beliau akan mendefinisikan dulu. Ini kan judul kitabnya adalah kitabul ilmi. Ilmu yang dimaksud di dalam pembahasan ini apa? Kata beliau, lughatan naqidul jahl. Ilmu itu secara bahasa artinya lawan dari kebodohan. Wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya dengan pengetahuan yang kokoh. Jadi seseorang mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan realitanya. Sebagai contoh, ada seseorang ditanya, kapan perang Badar itu terjadi? Maka seorang yang berilmu, dia akan menjawab pada tahun kedua Hijriah. Betul gak? Tahun kedua Hijriah. Maka orang yang menjawab tahun kedua Hijriah, dia dikatakan berilmu. Karena dia mengetahui dan pengetahuannya itu sesuai dengan realita. Memang kalau kita membaca sirah An-Nabawiyah, perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah di sana kalau dia tidak tahu, dia mengatakan wallahu alam, ana tidak tahu. Maka ini disebut sebagai jahil. Kepala ulama menyebutnya sebagai jahlun basir. Kebodohan yang moderat. Ya, kebodohan tapi masih moderat. Ketika ditanya, tahun berapa terjadinya perang Badar, dia jawab, saya tidak tahu. Memang dia tidak tahu. Ini moderat. Di sana ada istilahnya jahlun murakkab. Ya, kebodohan yang kuadrat. Ya, ketika ditanya, kapan terjadinya perang Badar? 1945. Ya. Ya, ini dia salah. Dia tidak tahu sebenarnya, tapi asal menjawab. Ini jahlun murakkab. Ini bodoh kuadrat. Nah, ilmu itu adalah dia mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Ya, dengan pengetahuan yang kokoh. Maksud pengetahuan yang kokoh, gak ragu-ragu dia. Ketika ditanya kapan ya, kayaknya ya sekitar hijriah lah, pokoknya dekat-dekat hijrahnya Nabi lah. Ya, tidak menjawab dengan kepastian. Tapi enggak, seorang yang berilmu dia menjawabnya dengan suatu kepastian. Makanya disebutkan oleh Al-Jurjani rahimahullah ta'ala, al-ilmu al-i'tiqadu al-jazim al-mutabik lil-waqib. Keyakinan yang kokoh yang sesuai dengan realita. Keyakinan yang kokoh yang sesuai dengan realita. Ini ilmu secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah kata beliau, faqad qala ba'du ahli al-ilm huwa ma'rifatu huwa al-ma'rifatu wa huwa diddul jahl. Sama. Yang disebut ilmu secara istilah adalah mengetahui sesuatu yang merupakan lawan dari kebodohan. Wa qala akharuna min ahli al-ilm innal ilma awdahu min ayyu arraf. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa ilmu itu sudah demikian jelas, tidak usah didefinisikan, orang juga paham. Oh, si fulan itu berilmu, berarti dia punya pengetahuan. Tanpa kita harus mendefinisikan ilmu itu apa, orang sudah paham bahwa ilmu itu artinya pengetahuan, mengetahui sesuatu. Qala walladzina yu'nina huwa ilmu syar'i. Yang dimaksud dalam pembahasan kita di sini adalah ilmu syar'i. Wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya berupa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya antum membaca di dalam Al-Qur'an, demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan padanya lafaz ilmu, secara umum tidak dikaitkan dengan ilmu perdagangan atau ilmu kedokteran, pokoknya disebutkan ilmu secara umum, maka maknanya adalah ilmu agama. Jangan salah mengartikan. Ya, yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama, ilmu yang sumbernya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya ada hadis mengatakan may yuridillahu bihi khairan ala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi mewariskan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syar'i. Jadi jangan salah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Hanya saja yang takut ya kepada Allah dari kalangan hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Jadi jangan salah paham, sebagian khutbah, sebagian orang-orang yang berkhutbah membawakan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu syar'i ini untuk menyebutkan ya keutamaan ilmu-ilmu yang bukan syar'i. Dikotomi ilmu di dalam Islam itu jelas. Ada ilmu syar'i, ada ilmu ghairu syar'i. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin ya, jilid yang pertama halaman 116, beliau dengan jelas membagi ilmu. Kata beliau itu ada ilmu yang syar'i, ada ilmu yang ghairu syar'i. Ilmu syar'i adalah ilmu yang bersumber dari wahyu tadi yang kita sebutkan. Adapun ilmu ghairu syar'i, ilmu yang didapatkan bukan melalui wahyu. Ada enggak ilmu yang didapatkan tidak melalui wahyu? Banyak. Contohnya ilmu matematika. Ini diperoleh dari logika. Ya, kecerdasan berpikir seseorang. Bukan dari wahyu. Enggak ada antum temukan di dalam Al-Qur'an 2 tambah 2 4. Itu logika sumbernya. Kemudian ada ilmu yang didapatkan dari eksperimen. Contohnya ilmu farmasi misalnya, ilmu pengobatan. Ya. Diberikan suntikan serum ini kepada tikus, 100 tikus. 40 mati, 60 bertahan hidup. Kesimpulannya belum sukses. Nanti ditambah lagi dosisnya. Ternyata 70 ekor tikus hidup, 30 mati. Ya, berarti 70%. Terus menerus. Akhirnya setelah diadakan percobaan demi percobaan, percobaan demi percobaan, ditarik kesimpulan. Didapatkan ilmu itu dari mana? Eksperimen. Bukan dari wahyu. Ya. Enggak ada wahyu bilang misalnya panadol itu bisa apa? Meringankan sakit kepala kita, enggak ada. Ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan pengamatan. Ilmu berdasarkan pengamatan. Misalnya ilmu sosiologi. Melihat bagaimana fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, diamati terus. Misalnya pola konsumtif masyarakat, ilmu ekonomi, bagaimana seseorang bisa mengetahui bagaimana pola konsumtifnya masyarakat ketika datangnya hari raya. Dia amati, dilihat bagaimana mereka di bulan Ramadan, misalnya di bulan Ramadan, ternyata makin banyak jumlah pengeluaran yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Harusnya kan semakin semakin hemat karena puasa, tapi ternyata makin banyak. Nah, kita bagaimana kita tahu ini pengeluaran ini menjadi lebih banyak, lebih membengkak? Bisa dengan survei. Intinya kembali kepada pengamatan. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, ini ilmu-ilmu yang tidak syar'i. Tidak syar'i maksudnya bukan haram, bukan. Ilmu-ilmu yang ini hanya istilah beliau untuk menyebut ilmu yang tidak berasal dari wahyu. Nah, ilmu yang ghairu syar'i menurut istilah beliau, ini tidak semuanya tercela. Beliau membaginya menjadi tiga lagi. Ya, kalau ilmu syar'i semuanya terpuji. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya terpuji. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ini semuanya terpuji. Nah, ilmu-ilmu ghairu syar'i ini tergantung pemanfaatannya. Ada yang bermanfaat. Ya, bahkan hukumnya bisa menjadi fardhu kifayah dalam mempelajarinya. Seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu kedokter apa? Ilmu pengobatan, ilmu teknik. Ya, ini bermanfaat. Oh, emangnya ada Ustaz, ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Siapa yang bisa menyebutkan ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmunya menyebabkan seseorang itu berdosa? Hah? Ilmu santet, ya, ilmu sihir, ilmu apa? Ilmu. Kemudian apa? Ilmu. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi ya, syaitan-syaitan itu yang kafir. Kenapa? Mengajarkan sihir. Berarti apa? Sihir itu bisa diajarkan. Dia ilmu. Tapi ilmu yang madzum, ilmu yang tercela. Ada kata Imam Al-Ghazali, bagian yang ketiga, ilmu yang mubah. Ya, boleh mempelajarinya, tapi menurut beliau kurang manfaatnya. Seperti ilmu sastra. Ilmu sastra bukan ilmu bahasa ya. Bedakan antara ilmu bahasa dengan ilmu sastra. Terkadang ada sastra-sastra yang kata beliau ya tidak bermanfaat. Antum mempelajari misalnya novelnya orang-orang Prancis itu faedahnya apa? Ya. Atau mempelajarinya novelnya William Shakespeare. Ada yang sastra Inggris kan di sini? Enggak ada kan? Ya. Kurang faedahnya. Tapi boleh, silakan. Nah, ini pembagian ilmu. Nah, kita kembalikan lagi. Ada ilmu yang syar'i, ilmu yang syar'i lah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada pun ilmu ghairu syar'i, kalau dia bermanfaat, maka ya mempelajarinya itu berpahala. Sekarang kita bicara masalah pahalanya. Tapi kita jadi kuliahnya enggak bermanfaat. Bermanfaat, antum dapat pahala. Kalau antum niatkan belajar ilmu-ilmu umum untuk memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin, dapat pahala. Khairukum anfa'ukum lin-nas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya. Jadi jangan kemudian muncul stigma, ya sudah saya nggak usah belajar ilmu-ilmu umum, belajar Islam apa saja. Jangan. Ya. Selama masih bisa disatukan, disatukan. Karena ilmu tersebut pun akan bermanfaat. Ya. Sebagian orang, di zaman saya dulu, anak-anak kajian seperti antum ini didorong untuk keluar dari kuliah. Ngapain kuliah nggak ada manfaat? Ya. Disuruh keluar kuliah. Nggak ada manfaatnya katanya kuliah itu, lebih baik belajar agama, belajar apa di pondok. Oke, belajar agama kita tidak menafikan bahwa paling besar faedahnya adalah belajar agama, tapi kita juga pertama untuk apa orang tua kita mengirim kita ke Jogja? Ya, untuk kuliah. Mereka menginginkan anaknya itu ya punya pendidikan yang mencukupi. Berarti kita kuliah birrul walidain ya, sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, jangan dikira ilmu yang ada di bangku kuliah itu tidak bermanfaat. Bermanfaat sekali. Tergantung antum mau memanfaatkannya atau tidak. Ya. Buktinya sekarang ada sebagian orang mengeluhkan tidak ada dokter kandungan bagi ibu-ibu yang hamil, yang apa dokter kandungan dari kalangan perempuan, sedikit sekali, susah mencarinya. Ya bagaimana kalau ahwat-ahwat yang kuliah kedokteran disuruh keluar semua? Gak punya dokter wanita kita nanti. Yang kuliah di apa? Pendidikan suruh keluar kuliah semua, gak punya guru kita. Akhirnya gurunya standarnya rendah. Nah ini kita harus pikir ke depan. Ya Ustaz, bagaimana Ustaz? Baku kuliah kita itu istilah campur baur laki-laki dan perempuan, Ustaz. Ya lu semua udah tahu, istilah gak boleh campur baur laki-laki dan perempuan. Solusinya bagaimana? Ya sudah, karena kondisi kita masih seperti itu, kita jangan terlalu banyak berinteraksi di dalam kuliah. Ambil ilmu ya, seperlunya saja, kemudian sudah. Gak usah ikut kegiatan drum band, gak usah ikut kegiatan teater, kegiatan-kegiatan yang melibatkan percampuran laki-laki dan perempuan. Ini dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Taimin. Antum bisa rujuk di kitab beliau Syarah Kiliyah Thalibul Ilm. Ya, kita baru tahu fatwa itu setelah akhir-akhir, jadi ya sempat meninggalkan kuliah juga. Tapi ternyata beliau begitu. Ya, dia kuliah karena memang belum ada. Nah, bagaimana kita bisa punya kampus yang syar'i, kampus yang bebas ikhtilat, kalau nggak ada di antara kita yang kuliah? Antum meninggalkan bangku kuliah, kapan kita akan punya kampus yang syar'i kalau misalnya semuanya meninggalkan bangku kuliah? Tapi kalau misalnya antum kuliah, kemudian ya punya apa namanya kedudukan ilmiah, istilahnya punya misalnya doktor. Nanti kalau kita punya banyak doktor, kita bisa bikin kampus yang syar'i. Sekarang udah mulai, kawan-kawan yang dahulu tetap di bangku kuliah, mulai sekarang bangun kampus-kampus yang syar'i. Nah kalau disuruh keluar kuliah, bagaimana bisa? Hal itu terwujudkan. Nah jadi mikirnya itu harus ke depan. Mikirnya harus ke depan. Jangan berpikir pendek. Jangan berpikir pendek. Apalagi hal ini sudah jelas oleh para ulama. Kalau kondisinya demikian, kita gak bisa lepas dari ikhtilat, ya sudah. Ambil seperlunya saja. Datang kuliah, ambil ilmu, kemudian sudah, kita gak usah terlalu banyak berinteraksi dengan lawan jenis juga. Paham semua? Jadi anda harapkan gak ada yang keluar kuliah ya. Nah kemudian yang dibahas dalam kitabul ilmi ini, adab-adab dalam menuntut ilmu, adalah adab-adab dalam menuntut ilmu syar'i. Kata beliau, fal ilmu alladhi fihi al-thana wal madad huwa ilmu al-wahyi. Ilmu yang ada, yang di dalamnya ada pujian dan sanjungan, yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu ma anzalahullah wa anzalahullahu faqat, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang ada juga ilmu-ilmu seperti ilmu kedokteran yang bersumber pada wahyu. Jadi intinya itu sumbernya dari apa? Kadang-kadang kalau ilmu kedokteran ada yang bersumber dari wahyu. Seperti tentang pengobatan dengan madu misalnya, itu ada di dalam Al-Qur'an. Ini nanti tergolongnya ilmu syar'i. Kenapa? Karena diambil dari Al-Qur'an. Jadi pemisahan ilmu syar'i dan ghairu syar'i itu pada sumbernya. Kalau sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu ilmu syar'i. Kalau sumbernya dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan ilmu syar'i. Kalau beliau kemudian, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan agama ini kepadanya. Ya, jadi tanda kebaikan pada diri seseorang itu adalah ketika dia paham. Semakin dia paham terhadap agama, itu menunjukkan ya kebaikan pada dirinya. Konsekuensinya semakin bodoh dia terhadap agama ini, maka semakin buruk keadaannya. Jadi mengapa kita harus menuntut ilmu? Karena itu tadi, ya, tanda kebaikan pada diri seorang muslim adalah ketika dia faqih, memahami agama ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalau tidak salah ini hadisnya Abu Darda, ya, beliau mengatakan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidaklah pula mewariskan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Nah, ilmu apa yang diwariskan oleh para nabi? apakah ilmu teknik, apakah ilmu permesinan? Jawabannya bukan, tapi ilmu syar'i. Wa innama waratul ilma faman akhadahu akhada bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil dengan pengambilan yang berharga. Dia telah mengambilnya dengan pengambilan yang berharga. Wa minal ma'lum, kata beliau, wa minal ma'lumi annalladhi warathahul anbiya innama huwa ilmun ilmu syari'atillahi azza wa jal wa laisa ghairah. Dan sudah dimaklumi bersama bahwa ilmu yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu tentang syariat Allah, bukan yang selainnya. Nanti akan beliau perkuat argumen beliau dengan membawakan kisahnya Rasulullah yang tidak paham tentang ilmu penyerbukan kurma. Ya. Kata beliau, ilmu yang dimaksud di sini yang diwariskan kepada para nabi, diwariskan oleh para nabi adalah ilmu syariat Allah. Fal anbiya'u alaihi wassalatu wassalam ma warratu linnasi ilma sina'at wa ma yata'allaku biha. Maka para nabi tidaklah mewariskan kepada umatnya atau kepada manusia ilmu perindustrian dan yang berkaitan dengannya. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah wajada an-nasa yu'abbiruna an-nakhl. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau mendapati manusia melakukan penyerbukan terhadap pohon kurma. Ayyal qahunaha, yaitu mengawinkan pohon kurma tersebut. Qala lahum lamma ra'a min ta'ibihim kalaman ya'ni annahu la hajata ila hada. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa mereka mengalami kesulitan dalam melakukan penyerbukan tadi. Ya. Zaman dahulu mungkin susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesulitan yang mereka alami. Maka beliau pun mengatakan sebuah kalimat yang maknanya annahu la hajata ila hada. Sepertinya kalian itu tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Karena kasih sayang beliau, waduh capek orang melakukan penyerbukan pohon kurma tadi. Fafa'alu, maka kemudian pun mereka menuruti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taraku al-talqih. Ya, wa taraku talqih. Maka kemudian mereka pun menghentikan proses penyerbukan tersebut. Ya. Nabi mengatakan tidak perlu dilakukan penyerbukan. Maka mereka menghentikan penyerbukan tersebut. Apa yang terjadi? Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walakin an-nakhla fasad. Akan tetapi pohon-pohon kurma itu akhirnya rusak, tidak membuahkan hasil karena tidak dilakukan penyerbukan. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam enggak paham ilmu pertanian. Ya, karena melihat para petani itu capek melakukan penyerbukan, enggak usah disebukin. Tapi ternyata rusak pohon kurmanya. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tsumma qala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Artinya Nabi enggak paham yang seperti itu. Enggak paham ilmu penyerbukan, enggak paham ilmu pertanian. Enggak paham ilmu teknik, enggak paham ilmu perindustrian, enggak paham. Antum a'lam, kalian lebih paham, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmu apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilmu agama. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi argumen beliau ketika mengatakan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat Allah, bukan ilmu yang berhubungan dengan perindustrian dan sebagainya, ya dalilnya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bahwa kurma itu bisa rusak kalau tidak dilakukan penyerbukan. Kata beliau, walau kana hada huwal ilmu alladhi alaihi thana lakana rasul sallallahu alaihi wasallam a'laman nasi bihi. Kalau memang ilmu ini, yakni ilmu yang sifatnya dunia ini yang dipuji, yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, lakana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'laman nas bi. Maka Rasulullah akan menjadi orang yang paling paham tentang ilmu dunia tersebut. Rasulullah paham tentang ilmu mekanika, Rasulullah jadi orang yang paham tentang ilmu fisika, Rasulullah jadi orang yang paham tentang ilmu pertanian. Tapi kenyataannya tidak. Tapi beliau dikatakan sebagai orang yang mewariskan ilmu. Ilmu apa yang diwariskan oleh beliau? Ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Jadi jangan kemudian kita membawa dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, ya, kepada ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nanti antum akan kebentur dengan banyak hal ketika membawa ilmu itu menjadi meliputi segala ilmu. Contohnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Kalau kita bawa ini ilmu menjadi ilmu yang umum, Albert Einstein menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Betul? Ya. Stephen Hawking jadi orang yang paling takut kepada Allah. Tapi kenyataannya apa? Enggak. Hawking ateis. Padahal tadi apa mengatakan? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Nah, lihat mereka. Antum akan kebentur banyak dengan dalil-dalil kalau misalnya ingin membawa ilmu itu sebagai ilmu umum. Tapi kalau dibawa kepada ilmu agama, betul. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah orang-orang yang berilmu, yakni ilmu agama para ulama. Betul. Orang semakin berilmu, semakin takut dia kepada Allah. Semakin berilmu agama, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam adalah ilmu syar'i. Ya. Maka kemudian kata beliau, idzan fal ilmu syar'i huwa alladhi yaqulu fihi sana wa yaqulul hamd wa yaqulul hamda li fa'ilihi. Dengan demikian, wa yakunul hamdu li fa'ilih. Dengan demikian, ilmu syar'ilah yang berhak untuk mendapatkan sanjungan tersebut, dan orang yang memiliki ilmu syar'i itulah, atau orang yang mencari ilmu syar'i itulah yang mendapatkan pujian. Ini kesimpulannya. Walakin ni kata beliau, akan tetapi aku ma'adzalika la unkiru ayyakuna li ulumil ukhra fa'idatan. Aku tidak mengingkari bahwa ilmu-ilmu yang lain itu memberikan manfaat. Walakinnahu faidatan dzata hadyain. Ya. Akan tetapi faedahnya itu memiliki dua batasan. In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa antafa biha ibadallah. Fayakunu dhalika khairan wa maslahatan. Ya, kalau ilmu tersebut membantu ketaatan kepada Allah dan membantu menolong agama Allah, ya, ini apa batasan yang pertama, bahwa ilmu tersebut membantu seseorang taat kepada Allah dan membantu menolong agama Allah. Wa antafa'a biha ibadullah. Yang kedua, ilmu itu bisa diambil faedahnya oleh hamba-hamba Allah. Seperti ilmu perindustrian tadi, ya. Bisa diambil faedahnya oleh banyak manusia. Apalagi zaman sekarang kita. Industri di negara-negara kaum muslimin itu sangat apa namanya? Tidak maju, tidak berkembang, kurang berkembang. Semua industri dipegang oleh orang-orang kafir. Ya. Sekarang industri otomotif, siapa yang pegang? Jepang. Ya. Kemudian industri IT, sudah banyak negara yang pegang. Ada enggak negara Islam yang maju industri IT-nya yang bisa memimpin pasar dunia. Gak ada. Nih HP-HP yang ada di meja nih, ada gak produk Indonesia, produk Saudi, produk Turki? Gak ada. Samsung Korea, ini apa mereknya nih? Ya. Xiaomi, ya. Namanya ya udah Xiaomi. Ya. Gak ada yang mereknya apa misalnya Mahmud misalnya. Di Yaman ada HP. HP-nya mereknya apa namanya? Tulisan Arab. Tapi komponennya dari Cina. Jadi orang-orang Arab tuh mampunya nyablon. Jadi HP-nya itu HP Cina disablon pakai tulisan Arab. Ya, ya lumayan lah nyablon. Ya ini kan sebenarnya satu hal yang ini, karena itu bermanfaat bagi kita. Enggak bisa kita senantiasa bergantung kepada mereka. Indonesia lumayan lah, ada Pindad, ada PAL yang bisa kita banggakan, ya. Jadi kebanggaan negara kita, kemudian negara Muslim punya industri apa alat-alat senjata, ya. Tapi ya bukan senjata pemusnah massal. Antum punya 1000 senapan serbunya Pindad, dibom sama bom atom sama Amerika udah selesai, ya nggak sebanding. Ya. Kata beliau, kalau ilmu itu membantu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan membantu menyebarkan agama Allah dan hamba-hamba Allah itu mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, maka terpuji fa yakunu dzalika khairan wa maslahah. Ya. Bahkan kata itu adalah apa? Suatu kebaikan dan sebuah maslahah. Wa qad yakunu ta'limuha wajiban fi ba'dil ahyan. Idza kana dzalika dakhilan fi qouli ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Apalagi kata beliau, ya, terkadang dalam sebagian kondisi hukumnya menjadi wajib untuk mempelajari ilmu tersebut, ya, apalagi masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkanlah bagi mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan dan juga kuda-kuda yang tertambat. Ayat ini menunjukkan hendaknya kaum muslimin memiliki persiapan untuk jihad fisabilillah. Ya. Min kuwatin ditafsirkan oleh para ulama, al-kuwah di sini artinya ar-romyu. Ya, ar-romyu itu segala yang berbentuk apa? Melempar. Apa istilahnya? Kalau dulu zaman dulu memanah. Kemudian berkembang, mungkin sekarang apa? Menembak. Atau kalau sekarang tuh ya, apa? Mortal, bukan rudal sekarang. Ya. Itu al-quwah di sini artinya ar-ramyu. Kekuatan melempar. Kalau zaman dahulu panah, kalau zaman sekarang ya senjata-senjata modern itu yang bisa diluncurkan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Kaum muslimin butuh kekuatan. Ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sebagian salah paham. Ya, saya pernah dengar ceramah, kita tuh gak perlu teknologi. Buktinya apa? Indonesia bisa merdeka dengan bambu runcing katanya. Jangan lupa, kita itu merebut persenjataan orang-orang apa tentara Jepang. Kita juga persenjataan, punya persenjataan yang modern waktu itu. Ya. Yang berperang dengan bambu runcing mungkin ada, tapi bukan itu yang menyebabkan kita menang. Para sahabat dulu gak belajar teknologi tapi bisa mengalahkan Romawi. Betul, kekuatan iman itu adalah kekuatan yang paling pondasi, ya, pondasi yang paling fundamental. Tapi ingat, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang ahli berperang. Cuma orang Arab ketika itu nggak bisa bersatu saja masalahnya. Hidup mereka itu penuh dengan peperangan. Artinya mereka memang orang-orang yang ahli dalam berperang. Di zaman Nabi ada perang Hijar. Nabi saja berapa kali perang sama kaum musyrikin. Perang itu sudah mengalir dalam nadi-nadi mereka. Cuma mereka butuh satu orang figur untuk menjadi komandan. Sehingga ketika melawan Romawi, kalah Romawi. Persia kalah. Bukan karena mereka, bukan masalah teknologi. Ya. Karena memang perang ketika itu tidak terlalu memanfaatkan teknologi. Ya. Tapi perang zaman sekarang, kalau kita ingin, ya, memperjuangkan kaum muslimin, para ulama membagi dua. Perjuangan kaum, memperjuangkan Islam, itu yang pertama dengan ilmu. Ya, untuk menepis kerancuan-kerancuan atau propaganda-propaganda orang-orang kafir, itu butuh ilmu. Yang kedua, mau tidak mau harus ada silah, yaitu apa? Persenjataan. Dimanapun orang di negara ini, di dunia ini, kalau dia punya, suatu negara punya persenjataan ya yang bagus, dia akan ditakuti, disegani oleh negara-negara yang lain. Negara yang punya nuklir itu gak berani sembarangan orang melanggar ya, melanggar teritorial mereka. Tapi kalau gak punya nuklir ya bebas-bebas, gak ada ketakutan sama sekali. Ini sekedar membuka wawasan antum bahwa kedepannya kaum muslimin pun selain kekuatan keimanan, dan ini yang paling utama, mereka juga harus punya kekuatan yang berupa teknologi yang canggih, persenjataan ya. Karena memang Islam itu diperjuangkan lewat dua jalur, jalur ilmu dan juga jalur jihad fisabilillah. Kemudian kata beliau, waqad dzakara katsirun min ahli al-ilm anna ta'alluma as-sina'at fardhu kifayatin wa dhalika li'anna an-nas la budda lahum min awanin yadbahuna biha wa yashrabuna biha wa ghairi dhalika min al-umur allati yantafi'una biha. Sebagian ulama mengatakan bahwa mempelajari ilmu perindustrian itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada di antara kaum muslimin yang mempelajari ilmu perindustrian. Ya. Artinya kalau enggak ada yang belajar sama sekali itu berdosa. Kenapa? Karena manusia itu pastilah membutuhkan alat-alat. Contohnya saja yang paling mudah kata beliau, alat-alat rumah tangga. Mereka membutuhkan ya untuk memasak, untuk makan, untuk minum, dan alat-alat lain yang mereka butuhkan. Fa idalam yujad man yaqumu bihadhihi basanik sara ta'allumuha fardun fardhu kifayatin. Kalau tidak ada yang mempelajari ilmu perindustrian ini, maka mempelajari ilmu-ilmu ini hukumnya berubah menjadi maka ilmu mempelajari ilmu seperti ini hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, fardhu kifayah, harus ada yang mempelajarinya karena betul-betul dibutuhkan. Wa hadza mahallu jadalin baina ahli al-ilm. Akan tetapi ini pun masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Al-muhim, apa yang disampaikan oleh beliau benar. Seorang di dalam masyarakat muslim harus ada yang belajar ilmu-ilmu seperti ini, ilmu kedokteran ya. Sekarang ilmu kedokteran itu sangat canggih. Ya. Untuk melakukan pembedahan itu tidak lagi membutuhkan seorang dokter bedah itu membelah ya dada manusia atau membelah tubuhnya. Cukup bagi dia untuk membuat sayatan kecil kemudian memasukkan robot di dalamnya. Nanti robotnya itu diarahkan dari luar. Misalnya untuk memecahkan batu ginjal. Enggak perlu dibongkar ginjalnya. Tinggal dimasukkan saja. Ya. Robot yang sangat kecil kemudian dia yang kemudian masuk ke dalam ginjal itu, menarik batu ginjal tersebut, kemudian memecah-mecahnya di laser seperti itu, kemudian keluar batu ginjalnya. Nah yang seperti ini gak dimiliki oleh kaum muslimin. Kalau mau mendapatkannya mungkin di Prancis atau di Amerika atau di Kanada ya. Nah sehingga kita ya, benar kita harus melandasi diri kita pertama kali itu membuat fondasi ilmu syar'i, terutama ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kegiatan kita sehari-hari, ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu tentang fikih ibadah sehari-hari, fikih taharah, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, ya. Tapi ilmu-ilmu yang lain pun jangan ditinggalkan. Ya. Kemudian kata beliau, sebagaimana tadi, wa ala kulli hal, ya. Awaddu an aqula innal ilma alladhi huwa mahallu thana huwa ilmu syar'i alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala kulli hal, ya. Aku ingin mengatakan kesimpulan dari semua pembahasan kita di atas bahwa ilmu yang benar-benar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu syar'i, yaitu bagaimana seseorang memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adadzalika fa imma ayyakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarr. Adapun yang selain ilmu syar'i, maka itu bisa jadi perantara kepada kebaikan atau bisa jadi sebagai perantara bagi keburukan. Fa yakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaihi. Maka hukumnya itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah untuk kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia, maka dia adalah kebaikan. Tapi kalau misalnya ilmu itu ya dituntut atau dicari untuk kemudian menimbulkan keburukan atau kemaksadatan bagi manusia, maka ilmu tersebut merupakan keburukan pula. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang definisi ilmu dan apa yang dimaksud dengan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan fadailul ilmi, keutamaan-utamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.